Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Amma ba'd, fa inna saqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sharal umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Barakallahu fikum ikhwan ahwat azakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Hari ini Allah azza wajalla memberikan kita kemudahan untuk kita bisa melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Ahlussunnah Wal Jamaah, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan kita sekarang berada di hari yang ke-8 dari Idul Hijjah, tempat Batu Hijriah, dan di sini kita akan lanjutkan dari kitab ini, Syarah Aqidah Al-Wasithiyah yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan kita di pertemuan yang ke-25 halaman 57 6. Kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang tentang dalil-dalil yang berkaitan dengan pembahasan keberadaan Allah Azza Wajalla, di mana kita membahas kemarin sifat nuzul, kemudian di sini juga kaitannya dalil tentang keberadaan Allah Azza Wajalla. Ada dalil keberadaan Allah Azza Wajalla. Ini adalah berkaitan dengan akal, his, panca indera, kemudian syariat. Kemudian baru yang keempat fitrah. Namun yang keempat ini syariat, karena kaitannya dengan ketika orang melakukan dakwah, terkadang mereka bertemu dengan orang-orang yang tidak sepemahaman. Tidak sepemahaman. Nah. Dan di sini sekarang kita membahas tentang dalil akalnya. Dalil akalnya yang berkaitan dengan keberadaan Allah Azza wa Jalla. Nah, kita baca di sini terakhirnya, kita ulangi dari sini. فحين إذن يكون العقل دالا نعم dan disebutkan di sini tentang kaitannya akal tadi yang secara penjelasan ini sudah. Kemudian sekarang فحينئذ يكون العقل دلالة قطعية على وجود الله. Maka disebutkan di sini secara akal ini menunjukkan, ya ini sebelumnya secara akal kita sudah membahas apa kaitannya, kesimpulannya yang berkaitan dengan akal, bahwasanya ya bagaimana engkau itu mengenal Rabbmu. Ya, ini jawaban dari orang-orang Badui. Asar yadullu ala al-masir. Ya, itu pengaruh tentang jejak itu mesti ditinggalkan oleh yang melakukan perjalanan. Begitu juga kaitannya kemarin bahwasanya apa? Kaitannya dengan al-bi'rah. Bahwasanya kalau orang Badui tadi mengatakan bima arafta rabbak, dengan apa engkau mengenal Rabbmu, kemudian athar alladhi yadullu ala al-masir, itu jejak yang bisa menunjukkan kepada al-masir, jejak kepada orang yang melakukan perjalanan. Wal ba'ratu tadullu ala al-ba'ir, dan juga al-ba'ratu kemarin kita sudah bahas, ba'rah ini adalah retongnya, ya, tai atau kotorannya, kotorannya dari unta, ya, kotoran dari unta itu menunjukkan tentang untanya yang punya kotoran, ya. Fas-sama'u dhatu abroj, dan juga langit yang mempunyai abroj, yang mempunyai orbit, mas. Ya, kemudian kemudian juga kaitannya dengan ardun dhatu fijaj, bumi yang mempunyai fijaj, bumi yang di situ kaitannya mempunyai adanya ombak, lembah-lembah, ya, fijaj, lembah-lembah. Wa bihar dhatu amwaj, dan lautan yang mempunyai ombak-ombak. Ala tadullu ala as-sami'il basir, apakah ini tidak menunjukkan pada zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui, maha melihat? Jadi kita ulangi, kemarin kita sudah bahas ini sebagai pengulangan saja. Jadi orang Badui itu kalau misalnya dijawab bagaimana engkau itu bima arafta rabbak, dengan apa engkau itu mengenali Rabbmu, faqala, kemudian orang Badui tadi mengatakan apa? Al-atharu yadullu ala al-masir. Ini menunjukkan apa? Jejak. Jejak orang yang menunjukkan orang ini berjalan kemana. Itu mesti ada jejaknya. Dan itu jejak itulah yang ditinggalkan oleh orang yang berjalan. Wal-ba'ratu tadullu ala al-ba'iri. Ba'rah, maksudnya di sini adalah kotoran unta. Itu menunjukkan apa? Adanya unta. Gak mungkin ada kotoran unta tapi tidak ada untanya. Begitu juga ya, kemudian juga as-sama'u dhatu abroj, ya, sama langit di sini, langit itu di sini apa, memiliki orbit ketinggian, mas, ya, di situ mempunyai ketinggian. Kemudian wa ardun dhatu fijaj, bumi yang mempunyai lembah-lembah, lekukan lembah-lembah. Wa biharun dhatu amwaj, dan samudra yang mempunyai apa? Amwaj, ombak. Ombak yang banyak. Ala tadullu ala as-sami'il basir. Apakah ini tidak menunjukkan pada zat yang maha mendengar lagi maha melihat? Walihada, ini orang Badui ya. Mereka menjawabnya tidak diada-adakan. Orangnya polos, mas. Ini jawaban dari apa? Jawaban orang yang polos. Apa adanya, mas? Ya, tidak dibuat-buat. Ya. Waqila lil arabi min al badiyah, ini dikatakan kepada orang Badui. Kemudian, walihada qala Allah azza wajalla, Allah azza wajalla berfirman Am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Di surat At-Tur ayat 35. Jadi apakah mereka diciptakan min ghairi syai'in, ya, tanpa sesuatu pun, atau mereka am humul khaliqun, atau mereka menciptakan? Ya, fahina idh yakunul aqlu dalan, ya, dalalatan qat'iyatan ala wujudillahi. Maka akal ini menunjukkan dalil secara apa? Secara qat'iyah. Artinya sesuatu yang tidak bisa dirubah lagi, Mas. Sudah pasti di situ. Ala wujudillahi, terhadap apa? Keberadaan Allah Azza wa Jalla. Nah, sekarang pada pertemuan hari ini di sini adalah wa amma dalalatul hissi ala wujudillahi. Sekarang kita membahas tentang apa? Dalil yang kedua. Dalil yang kedua apa? Dalil-dalil yang sesuai dengan panca indera, Mas. Satu lagi, Mas. Tertidak. Nah. As. Nah, kita lanjutkan. Jadi sekarang kita membahas sama tentang dalil yang kedua. Yang pertama itu adalah akal, secara akal. Yang kedua di sini adalah dalalatul hissi. Dalil yang menunjukkan apa? Tentang panca indera yang berkaitan dengan apa? Keberadaan Allah Azza wa Jalla. Fa innal insana yad'u Allah Azza wa Jalla. Ya. Seorang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi orang itu berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Dan di situ jelaskan apa? Fa innal insana yad'u Allah Azza wa Jalla yaqulu ya Rabbi ويدعو بشيء ثم يستجاب له فيه وهذه دلالة حسية هو نفسه لم يدعو إلا الله kemudian واستجاب الله له رأى ذلك رأى العين واستجاب الله له رأى ذلك رأي العين وكذلك نحن نسمع عمن سبق وعمن في عصرنا وأن الله استجاب له. Kita ulangi di sini yang berkaitan dengan dalil hissi. Jadi ini adalah dalil akal, ini adalah sekarang dalil hissi, dalil panca indera. Ini satu, ini kedua. Nah, ala wujudillah, tentang keberadaan Allah Azza wa Jalla. Fa innal insana, seseorang itu, yad'u Allah, berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Yaqulu, dia berkata, ya Rabbi, wahai Rabbu, wa yad'u bi syai'in. Dan dia berdoa dengan sesuatu. Tsumma yustajabu lahu fi, kemudian diijabahi, ya, bagi orang tersebut Allah ijabahi. Wa hadhihi dilalatun hissiyatun, ini adalah dalil apa? Yang bisa dirasakan oleh panca indera. Kenapa? Bisa dilihat, bisa didengar. Dia menyeru kan, ya Allah, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Sehingga di sini kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan bahwasannya ketika dia berdoa, dia bersuara, bisa dengar, dia bisa melihat orang lain juga berdoa. Bahkan apa? Dia menengadahkan tangannya ke langit, ke atas. Arahnya ke atas. Bukan berdoa kemudian jari-jarinya ke bawah. Enggak. Ya. Maka sebutkan di sini huwa nafsuhu lam yad'u ila Allah. Dia sendiri itu tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Paham ya? Jadi dia itu berdoa ya semuanya di tujukan kepada Allah azza wajalla. Dia hanya berdoa kepada Allah azza wajalla. Wastajaballahu lahu, maka Allah pun mengijabahinya. Ya. Allah pun mengijabahinya. Ra'a dzalika ra'yul 'ain. Dan ketika dikabulkan, dia itu apa? Dia bisa melihat dengan mata kepalanya sendiri. Oh, doaku dikabulkan. Doaku dikabulkan. Ya. Sama halnya ketika ada orang yang sudah pusing. Dan nikah-nikah misalnya. Kemudian dia berdoa, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Rabb, ya Allah. Kemudian dikabulkan. Apa yang dia bisa rasakan? Oh, ternyata doa saya kemarin dikabulkan. Ternyata sekarang saya sudah nikah. Ya. Jadi kaitannya kenapa? Nikmat Allah Azza wa Jalla yang bisa dilihat panca indera. Karena ketika dia berdoa, dia tidak berdoa dengan sesuatu yang tidak ada. Dia berdoa kepada sesuatu zat yang mengabulkan doanya. Ketika doa itu dikabulkan, dia bisa merasakan, oh, kemarin ketika saya mengangkat tangan, kemudian ketika kemarin saya mengatakan ya Rob dengan suara bisa dengar, bisa dilihat, ya. Maka ini adalah kaitannya dengan apa? Bisa di indra. Sesuatu yang bisa dirasakan dengan indrawi. Wa kadzalika nahnu nasma'u amman sabaqa wa amman fi asrina. Begitu juga kita itu mendengar, ya. Kita mendengar orang-orang terdahulu dan ya. Kita mendengar orang-orang terdahulu dan juga di zaman kita ini. Annallaha istajabalah. Bahasanya Allah Azza wa Jalla itu mengabulkan baginya. Paham sampai sini? Antum dengar gak? Kalau dulu orang-orang tua kita juga berdoa. Begitu juga lama-lama terdahulu kita. Nah, sampai sekarang doa itu masih dikabulkan. Makanya salah satu doa orang tua kita yang Allah kabulkan. Bisa jadi duduknya antum di sini, duduknya antum di majlis ilmu ini sekarang ini adalah bagian dari doa-doa mereka. Bagian dari doa-doa orang tua kita. Yang mereka memanjatkan doa itu siang dan malam. Dan tidak kita tidak mengetahui kapan itu dikabulkan. Dan ternyata malam ini salah satunya bagian dari pengabulan doa-doa mereka. Bahwasanya Allah menginginkan kebaikan kepada anaknya. Anak orang tersebut. Anak orang yang senantiasa berdoa kepada Allah Azza wa Jalla. Di mana orang tuanya itu mengatakan, ya Rabb, jadikan anak-anakku menjadi anak yang soleh, soleha. Ya, anak-anakku menjadi faham agama. Nah, sehingga jangan pernah antum menyempelekan perjuangan dari orang tua kita. Di mana mereka itu terkadang tidak bisa tidur, tidak bisa hidup nyaman ketika melihat anaknya sakit, ketika melihat anaknya berlarut-larut dalam apa? Musibah. Sehingga jangan dikira bahwasannya keberadaan antum di majelis ilmu itu karena dengan sebab kesehatan antum, kepintaran antum, adanya fasilitas motor atau kendaraan, mobil dan yang lain, itu tidak menjamin. Itu tidak menjamin. Paham sampai di sini? Jadi jangan sampai kemudian antum mengatakan bahwasanya diri saya sekarang ini duduk di majelis ilmu karena saya. Jerih payah saya. Karena pinternya saya. Karena solehnya saya. Itu tidak seperti itu. Tapi justru Allah Azza wa Jalla memberikan kemudahan kepada kita untuk menuntut ilmu syar'i sekarang ini. Menghadiri majelis ilmu ini adalah karena doa yang dipanjatkan oleh orang tua kita. Entah kapan itu, kita tidak tahu. Tapi begitu ini sudah terjadi, itu adalah bagian dari takdir Allah Azza wa Jal berupa apa? Mengabulkan doa-doa orang tua kita itu. Paham sampai di sini? Nah. Maka disebutkan di sini. Fal a'rabi alladhi dakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu. Ya. Jadi fal a'rabi alladhi dakhala wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhthubu an-nasa yaumal jum'ati qala halakatil amwal. Halakatil amwal. Wa qata'atil subul. Qad'u Allah yughitsuna. Qala Anas, wallahi ma fi as-sama'i min as-sahabi wala qas'atin ay qit'ati as-sahab wa ma bainana wa baina sal'in jabalin fil madinati ta'ti min jihati as-suhub min baitin wala darin wa ba'da du'a'i rasuli sallallahu alaihi wasallam fawran kharajat sahabatun mithlu turs مثل الترسي وارتفعت في السماء وانتشرت ورعدت وبرقت ونزل المطر فما نزل رسول صلى الله عليه وسلم إلا والمطر يتحادر من لحيته عليه الصلاة والسلام وهذا أمر واقع يدل على وجود الخالق dalalatan hissiyatan. Nah, di sini kaitannya, ya, ana ulangi lagi. Fal Arabi, orang Badui. Ya, ini adalah apa? Badui. Alladhi dakhala, yang dia itu masuk, wa Rasulu sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam yakhthubun nasa. Orang Badui tadi masuk sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Sedang berkhutbah di hadapan orang-orang. Yaumal Jumati, pada hari Jumat. Qala, dan orang Badui tadi mengatakan, halakatil amwal. Ya, telah binasa harta. Ya, harta itu sudah binasa. Sudah remuk, hancur. Wongkota atis subul. Dan juga apa? Jalan-jalan itu sudah terputus. Subul jala, jamak dari sabil. Ya, as-subul. Paham sampai sini? Kayak antum pernah mendengar judul kitab apa? Subulus Salam. Jalan-jalan keselamatan, Mas. Ya, Subulus Salam. Kemudian fad'allaha yughitsuna. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah menurunkan hujan bagi kita. Antum ya di tafsir begitu juga di cara akidah Ahlussunnah Jamaah ya di tafsir Az-Zukhruf itu kita sudah mempelajari dan juga tafsir Juz Amma Juz Amin rahimahullah semuanya kita pernah mempelajari apa bedanya tentang al-matar wal ghais. Oh, Anda masih ingat perbedaan antara al-matar ya matarun ya bukan matarun ya matarun dan apa ghais apa ingat apa aywa san Allahumma barik nah al-matar hujan biasa mas hujan secara umum. Sedangkan ghais adalah hujan yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hujan yang bisa menumbuhkan manfaat yang banyak. Ya. Sedangkan mator itu adalah air biasa. Ya. Nah. Kemudian fad'allaha yughitsuna. Maka berdoalah kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah menurunkan hujan yang bermanfaat bagi kita. Maksudnya seperti itu. Qala Anas, kemudian Anas berkata. Ya. Anas berkata, wallahi. Ya. Ma fis sama'i min sahabin wala faza'atin. Ya. Tidaklah di langit min sahabin, dari awan. Wala faza'atin. Begitu juga apa? Faza'ah. Di mana faza'atin itu ai, ya, maksudnya adalah kita ati sahab. Ya, kita ati sahabin. Artinya satu aja, satu gumpalan awan, Mas. Itu pun enggak ada. Wa ma bainana wa baina sal'in ay jabalun fil madinati ta'ti min jihati min jihati suhub. Jadi tidaklah di antara kita dan di antara sal'in. Sal'in ini adalah gunung di kota Madinah. Di mana dia itu datangnya dari arah as-suhub. Ya. Nah. Dan ini apa? Kaitannya dengan arah awan yang istilahnya awal munculnya. Ya. Kemudian di sini min baitin wala darin. Dari rumah maupun dar, tempat. Wa ba'da du'ai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fauran, setelah doanya Rasulullah SAW selesai, fauran langsung, serta merta, Mas. Langsung. Ya. Langsung di sini apa? Ya. Farajat sahabatun mithlu tursi. Kemudian muncullah satu awan yang istilahnya segitu laksan seperti turs. Turs itu seperti tameng. Ya, misal tursi. Wartafa'at fis sama, kemudian naik di langit. Wantasyarat, dan kemudian menyebar. Wara'adat, kemudian turun apa? Ra'at. Turun petir, Mas. Ya. Mau dipetiri, Mas? Biar gitu. Pakai kopi, Mas. Petirnya, Mas. Wazadakum wa hirsa. Enggak, Allah nambahkan antum semangat semuanya. Nah. Ya. Wa barakat. Begitu juga ada halilintar. Ya. Ada suara. Ra'at itu. Ya. Ra'at. Itu petir. Wa barakat itu bark, itu ada yang ada celaknya. Karena apa? Suara dulu baru kilat, Mas. Atau balikan. Ya. Ya. Ya, kayak sebutannya ada kilat, ada petir. Ya, ada kilat, ada petir. Di mana? Kenapa tidak sama, Mas? Ya, jadi petir itu memang sering muncul ketika hujan atau turun hujan. Ya, jadi ketika ada petir pasti kita melihat kilatan cahaya terlebih dahulu. Setelah itu istilah ketika lihat kita cahayanya, kita langsung spontan ingin menutup kuping telinga kita, ya, karena ada suara keras dari petir. Nah, jadi maksudnya kenapa kilatan cahaya dan suara petir, ya, itu tidak datang bersama. Mengapa muncul terlebih dahulu kilatan cahaya baru kemudian suaranya? Ya. Karena apa? Karena petir terjadi perbedaan antara apa? Potensial antara awan dan bumi. Ya. Itu terjadi pada awan satu atau yang lainnya. Awan dapat mengumpulkan muatan di situ, Mas. Ya, itu panjang penjelasannya secara ilmiahnya. Ya. Ada muatan negatifnya, ada muatan positifnya. Ya. Maka itu seperti itu. Ya. Ini pertanyaan. Kenapa kilat itu muncul dahulu daripada suara? Jawabannya adalah karena cahaya merambat lebih cepat dari suara, Mas. Itu yang pernah kita pelajari dulu di SD SMP. Ya. Jadi kalau misalnya kecepatan cahaya itu dibandingkan kecepatan suara, lebih cepat cahaya. Ya. Bedanya sedikit. Bedanya cuma sedikit. Kemudian juga ini yang kita pernah pelajari seperti itu. Nah, paham ya? Kemudian kita lanjutkan. Jadi ra'at wa barakat. Ini adalah ra'at. Ini dininya. Kemudian ini jegir-jegir-jegirnya. Ya. Kemudian wa nazal al-matar. Kemudian turun hujan. Fa man nazala Rasulullah SAW illa wal mataru yatahadaru. Ya. Jadi wa nazal al-mataru fa man nazala Rasulullah SAW illa wal mataru yatahadaru min lihyatihi alaihi salatu wassalam. Jadi tidaklah ya Rasulullah SAW turun kecuali di sini, maksudnya turun dari mana? Mimbar. Illa wal mataru, kecuali hujan itu apa? Yatahadaru min lihyatihi, sudah netes dari lihyanya. Benar-benar sudah basah, Mas. Itu menunjukkan apa? Dulu ketika awal-awal ini, ketika awal-awal Masjidun Nabawi, sholatnya belum, kemudian atapnya belum sempurna, Mas. Kalau hujan ya kena, ya, sampai netes. Ini sampai masuk ke airnya itu masuk. Dan itu kalau misalnya antum lihat apa, Mas? Sangat jarang sekali hujan itu di sana. Setahun itu bisa dihitung. Dan ketika turun hujan, anak-anak itu pada senang. Lari-lari keluar dan seterusnya. Ya mereka merasa nyaman dengan adanya hujan. Karena bahkan taman-taman, kalau antum lihat ya. Antum lihat kalau di UAE itu, kenapa ada taman di situ, Mas? Apakah mereka punya tanah subur? Jawabannya bukan. Mereka enggak punya tanah subur. Tanah mereka ya itu cenderung sifatnya apa? Pasir. Tapi di sana sini disambung selang, Mas. Di tamannya itu ada selangnya. Ada airnya yang kemudian digerakkan secara otomatis. Jam-jam tertentu airnya muncul. Itu juga subhanallah, bagian dari nikmat Allah Azza wa Jalla. Tuh airnya mereka kan negara banyak lautnya, Ustaz. Terus bagaimana? Disuling, Mas, air lautnya disuling. Sehingga apa? Itulah yang terjadi. Kemudian dari Allah Azza wa Jalla. Airnya disuling kemudian menghidupi semuanya dengan izin Allah Azza wa Jalla. Nah. Wa hadza tadi hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kemudian wa hadza amrun waqi'un. Ini adalah perkara yang terjadi. Ya. Ini adalah perkara yang terjadi, nyata-nyata terjadi. Yang menunjukkan apa? Yadullu ala wujudil khaliq, menunjukkan kepada wujudnya Allah Azza wa Jalla sebagai sang khaliq. ya, dilalatan hissiyah. Dan ini adalah dilalah hissiyah. Ya. Dalalatan hissiyatan. Dalil-dalil yang sifatnya apa? Hissiyah. Yang bisa dicerna dengan panca indera. Nah. Wa fil Qur'ani, dalam Al-Quran, kathirun min hada. Dari Al-Quran itu banyak sekali. Ya. Kathirun min hada. Banyak sekali dari ini. Ya. Nah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni masanya durru wa anta arhamur rahimin fastajabana lahu. Ini surat Al-Anbiya ayat 83-84. Surat Al-Anbiya surat keberapa? Nah. Sudah persiapan. Allah barik. Nah. Nah. Jadi di surat Al-Anbiya Allah Azza wa Jal itu di sini wa ayyuba, Nabi Ayub. Ya. Idnada rabbahu, ketika menyeru kepada Rabb-nya. Ketika Nabi Ayub itu menyeru kepada Rabb-nya, ya Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan kau adalah Rabb. Ya. Rabb anta arhamur rahimin. Itu adalah dat yang paling penyayang. Artinya penyayang. Arhamur rahimin. Dat yang mempunyai kasih sayang. Fastajabana lahu. Maka ya kami pun mengijabahi baginya. Kita berdoa seperti itu. Wa ghairi dzalika minal ayah. Dan yang semestinya sepertinya dari ayat-ayat lainnya. Nah sekarang ini bagian yang apa? Ketiga di sini. Di atas kita sudah membahas apa? Al-aqlu. Kemudian apa? Al-his. Ya, ini satu, ini kedua. Nah, ini sekarang ketiga. Ya, ini ketiga. Ini ketiga. Nah. Wa amma dalalatul fitri, sedangkan Nah, jadi wa amma okay. Nah, sekarang fitrah, ya kaitannya dengan amma dalalatul fitri, ya dalalatul fitri, fitrah atau fitrah mas, apa bedanya fitrah dan fitri mas? Kembali suci. Piye, Jon? Hah? Apa, Mas? Nah, fitri sama fitrah sama mas, satunya ada tak marbutah aja, tak yang diikat mas, ya, paham? Dan itu fitrah itu untuk kaitannya dengan yang menunjukkan tentang apa? Jadi ini bukan sebutannya apa? Bukan dalalatul fitri, tapi di sini dalalatul fitrati. Tentang dalil-dalil yang sesuai dengan fitrahnya manusia itu apa maksudnya seperti itu. Nah, sekarang kita bahas dalil fitrah. Dalil yang sesuai fitrahnya manusia. Fa inna katsiran minan nas, sungguhnya kebanyakan dari manusia, alladzina, ya, alladzina, di mana mereka itu adalah la tanharif fitaruhum, ya, fitaruhum yu'minuna biwujudillahi, yu'minuna biwujudillahi hatta bahaim al-ujmu, hatta al-bahaimu al-ujmu tu'minu biwujudillahi wa qissatun namlati allati ruwiyat an Sulaiman alaihi salatu wassalam faraja yastaki yastaski ya kharaja yastaski fa wajada namlatan mustalqiyatan ala dhahriha rafi'atan qawaimaha nahwa as-sama' taqulu allahumma inna khalqun min khalqika wala tamna anna sukhiyaka faqala irji'u faqad sukitum bidakwati ghairikum nah ini diriatkan Imam Ahmad. Nah, kita ulangi paragraf ini. Jadi, amma dalalatul fitrati, sedangkan dalil, ya, misalnya yang ditunjukkan oleh fitrah. Fa inna katsiran minan nas, kebanyakan manusia, alladzina, ya, di mana orang-orang itu maksudnya orang-orang yang mana mas? Lam tanharif. Ya. Orang-orang yang lam tanharif, yang belum dibelokkan, maksudnya belum nyeleweng mas. Masih lurus. Masih sesuai fitrah. Ya. Kenapa maksudnya di situ? Ya. Nah. Karena disebutkan apa? Penjelasan dari Nabi SAW apa? Ma min mauludin ila yuladu ala al-fitrati. Tidaklah seorang yang dilahirkan kecuali lahir dalam keadaan fitrah. Ya. Hatta yakuna abawahu ladani yuhawidanihi au yunasiranihi. Dan lafadz yang lainnya ya apa? Sampai apa? Kedua orang tualah yang menyebabkan dia menjadi Yahudi atau Nasrani. Itu yang berkaitan dengan apa? Fitrahnya mas. Fitrahnya seperti itu mas. Jadi kalau misalnya dilihat ya, bahwasanya alal fitrah maksudnya di awal itu mereka beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Nah, sebutannya tentang kullu mauludin yuladu ala fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah, maksudnya ay fil Islam. Fitrahnya itu Islam. Ya. Paham ya? Sebagian para ulama menyebutkan fitrah itu Islam. Makanya sebutannya fa'abawahu yuhawidanihi wa yunasranihi. Bapak kedua orang tualah, bapak ibunya maksudnya, itu yang menghantarkan dia menjadi orang Yahudi atau juga menghantarkan dia jadi Nasran. Dan ini semuanya adalah orang tua itu perantara. Perantara. Kalau di Ibnu Majah lafadznya ada yumajjisanihi. Menyebabkan dua orang tua itu menjadi menyebabkan apa? Orang itu majusi. Penyembah api, Mas. Ya. Nah, kalau yang belum menyerang, dia akan apa? Yu'minu nabi wujudillah. Dia akan beriman, mereka itu orang-orang yang masih lurus itu akan beriman kepada keberadaan Allah aja. Hatta bahaim. Ya. Bahkan apa? Binatang-binatang. Itu beriman kepada Allah. Beriman kepada wujudnya Allah azza wajalla. Kayaknya kalau misalnya disebutkan tentang bahaim hewan ya, kalau misalnya tentang binatang-binatang yang di sini sebutannya adalah al-ujbu. Ya. Al-ujmu. Misalnya, ujmu itu binatang-binatang buas. Ya. Mereka yu'minu. Ya, tu'minu di sini. Tu'minu atal bahain al-ujmu. Atal bahaimul ujmu, binatang buas. Tu'minu biwujudillah, mereka beriman dengan keberadaan Allah azza wajalla. Ya. Wa qissatu namlati allati ruwiyat an Sulaiman. Ini contohnya apa? Qissatu namlati. Ya, kisahnya seekor semut. Namlah itu satu ekor. Naml itu semut, Mas. Sama dengan apa? At-tariqah dan at-tariq. Ingat enggak tuh, Mas? Itu beda. Namlah satu semut, Mas. Ya. Kemudian allati ruwiyat an Sulaiman, yang diriwayatkan dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kharaja yastasqi. Ya. Di sini apa? Kharaja yastasqi. Bahasanya apa? Ia keluar untuk mencari air. Ya. Jadi maksudnya di sini kaitannya kisahnya semut yang diriwayatkan oleh atau dari Nabi Sulaiman alaihi salatu wasalam. Kharaja, dia keluar itu apa? Yastasqi. Minta untuk diberikan air. Ya. Jadi keluar untuk apa? Mencari air. Kemudian fawajada namlatan mustalqiyatan ala dhahriha. Kemudian dia mendapati seekor semut yang sedang berbaring dengan bertumpu di atas punggungnya. Ya. Rafiatan qawaimaha nahwa sama. Kemudian dia berbaring dengan bertumpu di atas punggungnya dengan menganggap semua kakinya ke arah langit dengan berucap apa? Taqulu Allahumma ya Allah inna khalqun, sesungguhnya ya inna sesungguhnya kami khalqun, makhluk, min khalqika, dari makhlukmu, wala tamna anna suqyaka, maka jangan cegah kami minum air darimu. Faqala irji'u, maka Nabi Sulaiman mengatakan irji'u, kembalilah kalian semua. Faqad sukitum bidakwati ghairikum, ya karena kalian itu telah diberi minum lantaran dari doa selain kalian. Faqad sukitum bidakwati ghairikum. Nah, jadi faqad sukitum bidakwati ghairikum. Antum tahu artinya ini mas? Irji'u. Ya. Ini berkaitan dengan ini. Ya. Nabi Sulaiman ketika mengatakan kepada orang-orang yang datang, irji'u. Balik kamu balik. Balik. Faqad sukitum bidakwati ghairikum. Kalian itu telah diberikan air dengan sebab doa dari orang-orang sekalian kalian, selain kalian. Ingat mas. Jadi kenapa mas? Ketika kita berdoa kepada Allah Azza Jal, kita misalnya mendoakan. Mendoakan ada orang yang sakit. Ya Allah, isfi fulan. Isfi fulana. Antum harus tambahin apa? Wa maradul muslimin. Dan juga kaum muslimin yang sakit. Kenapa? Umum. Orang gak tahu dari doa mana Allah itu akan mengabulkan. Paham sama di sini? Nah, sehingga di sini Nabi Sulaiman yang diberikan wahyu oleh Allah Azza wa Jal, diberikan keistimewaan oleh Allah Azza wa Jal, beliau mengatakan irji'u, kalian balik. Kenapa untuk balik? Faqad sukitum bidawati ghairikum, kalian itu telah diberikan air dengan sebab doa dari orang-orang selain kalian. Paham sampai sini? Ya. Kemudian, fal fitru, ya. Fal fitru di sini apa? Majbulatun. Ya. Jadi Al-fitru majbulatun ala ma'rifatillahi ajajal wa tauhidihi. Ya. Jadi fitr, fal-fitru majbulatun, majbulah maksudnya di sini adalah kaitannya dengan apa? Ya. Kaitannya adalah diciptakan untuk mengetahui, untuk otomatis mengetahui ala ma'rifatillah. Ya. Dan ini apa? Diciptakan dalam rangka apa? Untuk ma'rifatillah azza wa jal wa tauhidih, dan juga untuk mentauhidkan. Paham sampai di sini? Nah. Nah. Sehingga di sini ketika kita menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan fitrah, ini sudah di otomatis mas, bahwasanya akan ketika orang itu fitrahnya masih lurus, belum terselewengkan dengan pemikiran-pemikiran yang aneh-aneh, dia akan mengesakan Allah Azza Jal, mentauhidkan Allah Azza Jal, dan dia akan mengetahui. Bagaimana mengetahui Allah Azza Jal? Dia akan tahu, oh ini seperti ini. Ya. Ya. Kemudian Waqad asara Allah Ta'ala ila dhalika fi qawlihi, dan Allah Azza wa Jalla telah memberikan isyarat, petunjuk kepada yang demikian dalam firman Allah Ta'ala, wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim dhurriyyatahum wa ashhaduhum wa ashadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala shahidna. An taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Aw taqulu innama ashraka aba'una min qablu wa kunna dhurriyatan min ba'dihim. Ini dalil tentang apa, Mas? Fitrahnya, Mas. Fitrahnya manusia dalam penciptaannya, ya, itu sudah mengakui Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka ya, di sini jelaskan di ayat di surat Al-Araf ayat 172 173. Ya. Wa id akhadha rabbuka min bani adama min duhurihim. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka. Selaya Allah Azza berfirman, bukanlah aku ini Rabbmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini, keesaan Rabb, keesaan Allah Azza wa Jalla. Atau agar kami tidak mengatakan sesungguhnya orang tua kami telah mempersekutukan Rabb sejak dahulu, sedangkan kami ini adalah anak-anak keturunan yang datang sesudah mereka, dzurriyyatan min ba'dihim, keturunan yang ada setelah mereka. Nah, makanya fahadil ayatu tadullu ala annal insana majbulun bifitratihi ala syahadatihi biwujudillahi wa rububiyatihi. Ya. Di sini menunjukkan fahadil ayatu tadullu ala annal insana majbulun bifitratihi ala syahadatihi biwujudillahi wa rububiyatihi sawa'un aqulna innallaha istakhrajahum min dhahri adam wa istashhadahum aw qulna in hadha huwa ma rakkaballahu ta'ala fi fitrihim min al-iqrari bihi fa innal ayata tadullu ala anna al-insana ya'rifu rabbahu bi fitratihi. Nah, maksudnya fa hadhil ayatu, ayat ini tadullu ala, menunjukkan kepada annal insana majbulun, bahasanya orang itu adalah majbulun. Ya, selainnya apa? Ya, adalah fitrahnya itu mampu mengetahui, ya Pak, dengan fitrahnya dia mengetahui tentang apa? Persaksiannya atas keberadaan Allah Azza wa Jalla dan rububiyahnya Allah Azza wa Jalla. Sawa'un aqulna, ya, baik juga kita itu mengatakan apa? Innallaha istakhrajahum. Allah Azza wa Jalla itu telah mengeluarkan mereka min dhahri Adam, dari punggungnya Adam, tulang punggungnya Adam, dan mempersaksikan mereka, ya, memberi dan mempersaksikan kepada mereka, ya. Ya, wastashhadahum, dan mempersaksikan mereka. Au qulna, atau kita katakan inna hadha huwa ma rakaballahu ta'ala fi fitrihim min al-iqrari bihi. Ini juga apa? Apa-apa yang digabungkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam fitrah mereka berupa apa? Ketaatan terhadap hal yang di atas. Fa innal ayata tadullu ala annal insana ya'rifu rabbahu bi fitratihi. Ini menunjukkan bahwasanya ayat ini menunjukkan apa? Manusia mengenal Rabbnya dengan fitrahnya. Annal insana, ini Mas, fitrahnya. Ya. Nah, hadihi, ya, hadihi adillatun salasatun. Ini bukan arba'atun ya, karena apa? Syaratnya belum, Mas. Jadi ini diganti apa? Salasatun. Kenapa seperti itu? Tadulu ala wujudillahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ini baru syaratnya. Ini kan yang keempat, Mas. Ya enggak? Jadi maksudnya di sini hadihi adillatun arba'atun. Ini adalah dalil-dalil yang keempat. Ini bukan keempatnya, Mas. Ya, tapi di sini apa? Tiga, salah satu. Ini menunjukkan apa? Ala wujudillahi. Menunjukkan kepada keberadaan Allah azza. Nah, naktafi bihadil qudrah. InsyaAllah bi'inillah. Wa nastamir insyaAllah fi usbu'il ati. InsyaAllah bi'inillah. Demikian yang kita bisa ambil faedahnya. Allahumma salli wa sallim wa barik. Semoga Allah membihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.